dengan pesan singkatmu. Apakah ku baik-baik saja? Jujur menetes air mataku karena ku tak sanggup. Jujur, andai kamu ada waktu itu, waktu ku hancur melepaskanmu. Pasti kamu mengerti mengapa tak pernah ku mampu menggantikanmu. Rindu tapi tak bisa bertemu, cinta tapi tak bisa bersama. Ingin lupa tapi ku sulit melupakan. Ingin berlari tapi tak mampu pergi. Manusia tak pantas ku cinta.